Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, yaitu ensiklopedia larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang lalu kita telah menyelesaikan yang nomor satu, yaitu tentang tauhid, tentang pengharaman syirik kepada Allah dan bahwasannya syirik termasuk dosa besar yang paling besar. Dan insyaallah sekarang yang nomor dua, bab yang nomor dua dari kitab Tauhid dan Iman, yaitu babu tahrimin nifaq wa bayani alamatihi, bab tentang pengharaman kemunafikan dan penjelasan tentang tanda-tandanya. Yaitu dibicarakan di sini tentang nifak, kemunafikan dan tanda-tanda orang munafik. Nifak dari segi bahasa, dari segi lughah atau etimologi, itu merupakan kata masdar, kata baku dari nafaqah. Nafaqah dari segi bahasa mempunyai dua makna. Makna yang pertama yaitu lubang tempat masuk kelinci di satu sisi dan kemudian dia keluar di sisi yang lainnya. Maknanya menurut bahasa, biasanya kelinci itu masuk di sebuah lubang, masuk dari sini, keluarnya di sana. Kemudian makna yang kedua dari kata-kata nafak, nafak itu galian, lubang galian ke dalam, yang biasanya orang membuat galian itu lalu dia bersembunyi di dalamnya. Nafak, yang mana sekarang ini di Arab Saudi itu banyak nafak. Nafak itu gunung yang kemudian dilubangi menjadi terowongan-terowongan, proyek-proyek nafak. Maksudnya di sini adalah seseorang itu masuk Islam di satu sisi tapi keluar dari Islam di sisi yang lain, atau dia itu menyembunyikan sesuatu dalam keislamannya. Tampaknya di luar Islam, tapi dalamnya itu disembunyikan sesuatu yang lain, yang tidak sama dengan yang tampak. Itu menurut bahasa. Adapun menurut syariat, menurut istilah atau terminologi, definisi nifaq yang paling gampang itu adalah izharul Islam wa ibtanul kufri wasyarri, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran dan kejahatan. Luarnya Islam tapi dalamnya penuh dengan kebencian kepada Islam. Ini yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Kalau kita melihat sejarah kemunafikan dalam Islam, itu baru timbul di periode Madinah. Fase Mekah selama 13 tahun tidak ada orang munafik. Di Mekah itu yang ada adalah orang mukmin sejati dan orang kafir tulen. Orang munafik tidak ada. Karena Islam lemah sehingga orang menyatakan kafir itu berani, tidak takut sama sekali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke Madinah, Islam kuat, punya negara. Nah, orang-orang yang benci kepada Islam, dia akan menampakkan kekafiran, takut. Maka mereka menempuh cara yang lain, yaitu cara munafik. Menampakkan Islam supaya selamat, tapi benci dengan Islam dari dalam. Yang dikenal tokoh mereka itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang luar biasa. Menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan main, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabarnya juga bukan main menghadapi dia ini dan teman-temannya. Dan mereka ini adalah merupakan musibah. Orang-orang munafik adalah musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka di dalam surat An-Nisa ayat 138. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Berilah kabar gembira orang-orang munafik bahwasanya untuk mereka itu azab yang pedih. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di dalam surat At-Taubah ayat nomor 67. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka itu adalah orang-orang yang fasik. At-Taubah. Surat At-Taubah ini Allah banyak menyingkap, membongkar tentang orang-orang munafik. Sehingga surat At-Taubah juga disebut dengan surat Fadhihah. Fadhihah, pelecehan, pembongkaran tentang kedok orang-orang munafik. Surat At-Taubah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di dalam surat An-Nisa 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah, dasar neraka. Karena memang mereka itu dahsyat, lebih bahaya dari orang kafir. Kalau kafir kelihatan, munafik tidak kelihatan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di dalam surat An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka itu menipu Allah, padahal justru Allah yang menipu mereka. Wa huwa khadi'uhum. Jadi maksudnya mereka menipu Allah, padahal mereka itu menipu diri mereka sendiri, bukan menipu Allah Subhanahu wa taala. Allah membalas tipu daya mereka. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah Allah banyak berbicara tentang mereka. Kalau kita melihat ya Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 itu sangat indah. Ayat 1 alif lam mim ya, maknanya ada tersendiri. Kemudian ayat kedua sampai ayat kelima, 4 ayat itu Allah membahas tentang al-mu'minunal khullas, orang mukmin sejati. 4 ayat mukmin, 4 ayat. Kemudian 2 ayat berikutnya, ayat ke 6 dan 7. Itu Allah membahas tentang al-kuffarul khullas, orang kafir tulen. Kafir 2 ayat. Kafir cuman 2 ayat. Setelah itu ayat ke-8 sampai ayat ke-20, 13 ayat bahas orang munafik. Ini menunjukkan betapa bahayanya orang munafik. Perlu 13 ayat. Dan orang munafik dalam ayat-ayat itu terbagi menjadi dua kelompok, munafikun khullas dan munafikun mutaraddidun. Orang munafik yang memang tulen kemunafikannya dan orang munafik yang masih bimbang, masih bingung melihat prospeknya dulu. Prospeknya ini yang bagus yang mana? Saya tak milih-milih dulu. Pasarannya yang ramai yang mana? Nah, ini orang munafik. Jadi dalam berislam itu lihat pasaran. Pasarannya yang ramai mana? Oh, yang ramai ini, tak mengikut sana. Sini sepi, sana ramai. Oh, tak mengikut sana. Nah, ini orang munafik, bingung, bimbang, tidak punya prinsip, bingung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya tentang mereka di surat Al-Baqarah 9 sampai 10. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal tiadalah mereka menipu melainkan diri mereka sendiri dan mereka tidak merasakan nipu. Luarnya kayaknya iman, dalamnya tidak. Padahal mereka nipu diri mereka sendiri. Kenapa? Karena di hati mereka ada penyakit maradun nifaq, penyakit kemunafikan. Karena tidak mau disembuhkan, maka oleh Allah ditambah lagi penyakitnya. Dan untuk mereka azab yang pedih, karena mereka mendustakan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Banyak sekali ya ayat Quran, bahkan ada surat secara khusus tentang mereka, surat Al-Munafiqun. Yang mana surat itu juga berkisah tentang Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengatakan, la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Ini dalam suatu peperangan, yaitu Ghazwah Al-Muraisik. Ketika itu terjadi perselisihan antara orang Ansar dengan orang Muhajirin, sampai-sampai orang Ansar dengan Muhajirin hampir perang. Lalu untung Rasulullah datang dan mendamaikan mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup marah karena mereka masih ada benih-benih jahiliyah pada Rasulullah ada di hadapan mereka. Kemudian orang-orang dari kalangan Ansar, penduduk Madinah, diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Abdullah bin Ubay, itu loh, gara-gara kamu sendiri orang Madinah. Dulu orang-orang Mekah, Muhajirin datang, kaum mendatang ini kamu sambut dengan sambutan meriah. Kamu bagi hartamu menjadi dua, kamu muliakan, kamu hormati mereka. Sekarang setelah para pendatang itu sudah kuat, kamu akan dihabisi. Wah, ini provokator ini. Ngadu domba. Jadi mereka selalu cari kesempatan. Mereka itu kan mangkel ya, tapi di dalam. Di dalam. Begitu ada kesempatan melampiaskan, wah, kelihatan langsung. Ada kesempatan, ditumpahkan. Keluar semuanya. Termasuk ini, mumpung ada kesempatan ngadu domba, tampil semuanya. Tapi yang rugi ya mereka sendiri. Selama ini disembunyikan, akhirnya kelihatan. Sudahlah, sesuatu yang disembunyikan itu cepat atau lambat kelihatan juga. Sepandai-pandai tupai melompat, ada kalanya jatuh ke tanah. Sepandai-pandai orang menyimpan bangkai, tercium juga baunya nanti. Dibongkar oleh Allah. Kemudian akhirnya Abdullah bin Ubay ini mengatakan, kamu ini wahai orang-orang Madinah, orang-orang Ansar, ibaratnya seperti pepatah mengatakan, sammin kalbak yakulka. Kamu gemukkan anjingmu, setelah nanti anjingmu itu gemuk, makan kamu anjingmu itu. Subhanallah. Jadi orang-orang Muhajirin seakan-akan anjing yang digemukkan oleh orang-orang Ansar. Setelah anjingnya gemuk, orang Ansar mau dimakan. Subhanallah, luar biasa. Diprovokasi, panas-panasi terus. Sampai dia mengatakan, la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Nanti kalau kami sudah pulang ke Madinah, kami orang-orang mulia akan mengusir orang-orang yang hina itu. Orang-orang mulia adalah Abdullah bin Ubay dan teman-temannya munafik. Yang hina adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Dibalik, pelecehan luar biasa. Tapi langsung oleh Allah dijawab ya, bahwa kemuliaan itu adalah milik Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'mini. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya juga Abdullah, tapi anaknya beriman. Anaknya mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, biarkan aku akan menggal leher bapakku sendiri, tak bunuh bapakku, keterlaluan. Kata Rasulullah, jangan, biarkan sudah. Orang-orang model dia ini percuma dilayani, tambah ngacau nanti. Sabar aja. Kumpul orang kayak dia ini sabar. Ngelus-ngelus dada. Jangan dipenggal lehernya. Tidak ada faedahnya. Akhirnya tidak jadi. Luar biasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga pernah dalam satu peperangan mereka menggembosi sehingga sekian banyak orang tidak jadi ikut perang bersama-sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan orang-orang model seperti ini selalu ada kapan saja dan di mana saja. Tentang orang-orang munafik. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Para ulama membagi nifak ada dua macam. Kemunafikan ada dua macam. Yang pertama-tama dan ini yang paling bahaya adalah an-nifaqul i'tiqadi. An-nifaqul i'tiqadi. Kemunafikan berupa keyakinan. ya, kemunafikan berupa keyakinan. Ini adalah kemunafikan yang besar, dan ini adalah menyebabkan orang keluar dari Islam. Nanti ada perincian-perinciannya, seperti apa contohnya. Ini membuat orang keluar dari Islam, berarti dia benar-benar kafir dan dia berada di neraka yang paling bawah, fidarkil asfali minan nar. Ngacau terus. Orang-orang model gini ngacau terus. Luarnya itu masya Allah, tapi dalamnya penuh dengan kebencian. Dan Allah telah membongkar semua rahasia mereka di dalam Al-Quran. Para ulama mengatakan nifaq i'tiqadi ini ada 6 macam diantaranya. Yang pertama-tama adalah takdzibur rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak percaya dengan Rasulullah. Ini ada apa enggak? Banyak. Orang enggak percaya dengan Rasulullah itu banyak, enggak percaya. Muhammad nabi saya enggak percaya. Nah, ini munafik ini. Orang kalau tidak percaya bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah munafik. Orang Islam loh, KTP-nya Islam, tapi dia tidak percaya. Muhammad manusia biasa, perlu dikritisi Muhammad itu. Wah, dikritisi. Ini berarti sudah apa? Kalau listrik itu konslet, perlu dipanggilkan tukang listrik untuk dibetulkan lagi otaknya itu. Nabi Muhammad dikritisi, subhanallah. Ini ada loh seperti ini. Sampai ada seorang Islam, dosen di perguruan tinggi Islam, dia mengatakan bahwasanya Muhammad itu belum tentu masuk surga. Ya, Muhammad belum tentu masuk surga. Ada tulisannya itu, ada makalahnya. Ya apa ini? Muhammad belum tentu masuk surga. Luar biasa. Ini munafik. Munafik, kafir dan macam-macam, mendustakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan amat sangat banyak yang seperti ini, apalagi sekarang ini dengan adanya internet, yaitu media yang tanpa batas. Di sana banyak situs-situs yang membuat orang ragu-ragu kepada Islam. Sengaja membuat orang ragu kepada Islam. Jadi mereka berusaha menjatuhkan Islam seakan-akan mereka berada di dalamnya Islam. Luar biasa. Kalau orang masih setengah-setengah ilmunya, baca itu langsung kena. Langsung kena. Di antaranya mengatakan, kamu Islam itu diakali sama orang Arab kamu. Islam itu sama dengan Arabisasi. Ya. Ya kali kamu sama orang Arab. Daripada Arabisasi, lebih baik adalah Westernisasi. Berarti itu. Kayaknya masuk akal. Iya ya. Islam ini kok semuanya Arab, Arab, Arab, Arab, Arab. Ini Arabisasi ini. Nah, kalau orang setengah-setengah imannya, iya ya, dan iya ya, kena akhirnya. Al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati lemah, sementara syubhat yang datang menyambar seperti petir. Kemudian yang kedua adalah takdzibu ba'dhi ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan sebagian daripada ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendustakan, enggak percaya. Ajarannya Nabi sebagian aja enggak percaya, kafir. Munafik ya, enggak percaya. Contohnya misalnya enggak percaya itu tentang hukum-hukum, hukum-hukum had, potong tangan, cambuk, dan yang lainnya, tidak percaya dengan ajaran itu. Tidak percaya saya. Itu ajaran primitif dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, bughdur Rasul sallallahu alaihi wasallam, benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benci. Muhammad itu orang yang keras, Muhammad orang yang kasar, Muhammad itu orang yang primitif, benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, munafik. Jangankan benci kepada Rasulullah, benci kepada sahabat aja tandanya munafik. Apalagi benci kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah bughdhu ba'dhi ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, membenci sebagian daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi mendustakan ya, ini tidak mendustakan, cuma benci. Benci kepada sebagian ajaran Islam. Misalnya seorang perempuan pakai cadar, ya ada yang benci. Wah, saya benci dengan cadar ini, benci. Benci dengan cadar karena syariatnya, munafik. Atau misalnya orang laki pakai jenggot, saya benci ini dengan jenggot, benci. Wah, ini munafik. Atau orang pakai celana di atas mata kaki yang merupakan sunnah, saya benci dengan model-model ini, cingkrang ini, kebanjiran ini. Nah, ini munafik. Atau juga biasanya yang paling banyak itu adalah benci kepada poligami. Tapi kalau ibu-ibu paling senang dengan poligami itu. Itu benci. Benci munafik. Ini adalah syariat. Soal siap belum siap itu urusan lain. Kalau benci jangan. Lebih baik mengatakan ini ajaran benar, hikmahnya banyak, luar biasa, masya Allah. Cuman saya belum siap. Gitu aja, selamat Anda. Tapi kalau benci, tidak bisa. Saya tidak bisa nerima ajaran itu. Saya benci dengan wah munafik. Karena tidak ada satupun ajaran Islam melainkan di sana buahnya, hikmahnya. Ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Kemudian yang kelima di antara macam munafik akidah ini adalah al-masarrah bin khifadhi dini Rasul sallallahu alaihi wasallam, merasa senang dengan terpuruknya agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa senang dengan kekalahan Islam wal muslimin. Ada loh orang kayak gini tuh. Ada orang seperti ini. Kalau lihat Islam terpuruk, sewenangnya bukan main. Nah, ini orang munafik. Islam jatuh, Islam dihina, Islam dicaci, dia senang. Ini munafik berarti. Yang ketujuh, al-karahiyah lintisari dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, yaitu dia benci melihat kemenangan Islam. Memang orang munafik seperti itu. Kalau lihat Islam itu menang, wah bingungnya bukan main. Karena memang dia benci. Dia benci, tidak senang. Jadi maunya Islam itu skala aja, di bawah aja. Begitu Islam tampil mulai jaya, bingung dia, tidak tenang. Ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Dan mereka itu adalah fiddarkil asfali minan nar, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berjihad melawan orang kafir dan munafik serta bersikap keras kepada mereka. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghludz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Hai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik serta bersikaplah keras kepada mereka. Tempat mereka adalah jahannam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali bagi mereka. Cuman jihad melawan orang munafik tidak sama dengan jihad melawan orang kafir. Kalau orang kafir kalau mempunyai kekuatan, jihad dengan kekuatan, senjata. Kalau orang munafik jihadnya itu lebih banyak dengan adu argumentasi, dengan dialog, dengan hujjah, bil hujjati wal bayan. Dengan hujjah, dengan keterangan, dengan penjelasan. Karena orang munafik. Soalnya dia menampakkan Islam. Kalau dia diperangi, nanti manusia mengatakan sama-sama Islamnya perang. Nah, karena mereka tidak tahu sama-sama Islamnya perang. Jadi dipatahkan mereka dengan argumentasi bil hujjati wal bayan. Kalau orang kafir bisayfi wassinan, dengan pedang dan tombak. Kalau sekarang ya bukan pedang dan tombak lagi. Kalau sekarang ya pakai F-16 atau yang lainnya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Yang kedua adalah an-nifaqul amali, munafik berupa amaliyah, perbuatan, bukan akidah. Jadi munafik bukan akidahnya tapi amal perbuatannya. Ini tidak sampai menyebabkan orang keluar dari Islam. Ini hanya menjadikan orang itu berdosa. Dan ini juga merupakan tanda-tanda orang munafik. Tapi enggak sampai keluar dari Islam. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sangat masyhur riwayat Bukhari Muslim, ayatul munafiki tala. Tanda orang munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong, berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanat dia khianat. Dalam riwayat yang lainnya ada tambahan wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim, walaupun dia puasa, walaupun dia salat, walaupun dia mengklaim dirinya adalah muslim. Nah, ini ada tiga. Yang pertama-tama kalau berbicara berdusta, tandanya orang munafik. Orang beriman tidak mungkin berdusta. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, orang bohong itu pertamanya enak, akibatnya tidak enak. Orang jujur pertamanya tidak enak, akibatnya adalah enak. Karena itu dikatakan kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Benar katakan. benar dikatakan pertamanya tidak enak, tapi akibatnya enak. Oh ini jujur, ini saya percaya kalau dia ngomong. Tapi kalau bohong, subhanallah, dibohongi orang itu paling tidak enak. Hati ini paling sakit kalau dibohongi orang. Yang jadi masalah bukan dibohonginya itu. Yang jadi masalah adalah setelah dibohongi itu, kita tidak bisa lagi percaya kepada dia selama-lamanya. Kalau minta maaf, ya dimaafkan. Mau minta 1 juta maaf, saya kasih 1 juta maaf. Tapi untuk percaya lagi, tidak bisa, repot. Sudah terluka dibohongi itu. Bohong. Kemudian, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji, dia ingkar. Dan juga diantara bahayanya orang bohong, ketika dia jujur, orang tidak percaya lagi. Ada cerita ya, ini cerita ketika masih di Madrasah Ibtidaiyah. Masih kecil-kecil dulu, dan itu ada di buku-buku. Tentang seorang yang dia tuh suka bohong. Dia datang ke kampung, dia teriak-teriak, ada macan, saat kampung keluar mau nolong dia, ternyata enggak ada macan. Hari kedua dia teriak-teriak lagi, ada macan, saat kampung keluar mau nolong dia, ternyata enggak ada macan. Hari ketiga ada macan, tolong, tolong, saat kampung keluar mau nolong dia, enggak ada macan. Hari keempat ada macan betulan. Macan betulan mau menerkam dia. Dia teriak-teriak, ada macan. Sak kampung tidak ada yang keluar. Oh, is percuma. Sudah 3 kali kami dibohongi. Padahal ada macan betulan, diterkam habis dia. Itulah dampaknya orang bohong. Ketika dia jujur, tidak percaya lagi. Sudah percuma. Iya, istilahnya sudah kartu mati ini sudah. Bohong. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji, dia ingkar. Janji. Ini banyak ya. Termasuk janjian ketika ada acara-acara resepsi. Di undangan tertulis jam 10 acara dimulai. Ternyata dimulainya jam 10:30. Nah, tanda munafik ini, munafik. Janji jam 10. Karena orang ketika hadir undangan itu menghormati pihak yang undang. Dia korbankan waktunya, ada perlu, ada hajat, sedang apa ditinggalkan untuk hadir. Ternyata di sana menunggu jam 10 belum datang, 10:30 belum datang, jam, aduh ini gimana ini, munafik ini, tandanya orang munafik, tepat waktu. Kalau janji, dia tidak akan memungkiri janjinya. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanat, dia khianat. Ini maknanya luas, baik amanat berupa keluarga, atau amanat juga berupa harta, dan yang lain-lainnya, amanat. Akhir zaman ini, cari orang amanat, repot. Cari orang amanat itu sulit. Dan modal yang paling diharapkan oleh orang-orang sekarang ini cuma 2, yaitu sabar dan amanat. Orang kalau punya sifat sabar dan amanat, insya Allah dia laku dimanapun dia berada. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara. Kalau keempat perkara itu ada pada diri seseorang, berarti dia munafik tulen. Munafik amali ya, bukan i'tiqadi. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Kalau dalam dirinya ada salah satu daripada yang 4 itu, maka berarti dalam dirinya ada benih-benih kemunafikan. Ada sifat orang munafik sehingga dia meninggalkannya. Apa saja 4 itu? Yang 3 sama dengan tadi, cuma ada tambahan, yaitu idza tumina khon, kalau diberi amanat khianat, sama dengan tadi. Wa idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara berbohong. Wa idza ahada ghadar, kalau dia mempunyai kesepakatan dia melanggar kesepakatan itu, ada janji dia ingkar. Ada tambahan yang 1, wa idza khosama fajar. Wah ini yang keempat ini tambahannya ini. Wa idza khosama fajar. Kalau dia bertikai, dia itu melampaui batas. Ini sifatnya orang munafik. Kalau bertikai ada masalah, melampaui batas luar biasa. Orang itu dihabiskan bersih sama dia. Ini sifatnya orang munafik, enggak sportif. Yang mestinya adalah proporsional, tidak berlebih-lebihan. Ketika dia marah dengan orang, ada masalah, bertikai, sudah dihabiskan orang itu. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki habis semuanya. Sifatnya orang munafik. Enggak proporsional, melampaui batas, lepas kontrol. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mempunyai kata-kata yang sangat indah supaya kita tidak berlebihan ketika cinta dan juga tidak berlebihan ketika benci. Kata beliau, ahbib habibaka haunamma asa an yakuna baghidaka yaumamma wabghid baghidaka haunamma asa an yakuna habibaka yaumamma. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, karena boleh jadi suatu ketika dia jadi orang yang kamu benci. Bencilah orang yang kamu benci itu sekedarnya saja, karena boleh jadi suatu ketika dia akan menjadi kekasihmu. Kata-kata sangat indah. Karena biasanya orang ketika cinta itu luar biasa, segala-galanya rahasia dibongkar semuanya. Suatu ketika jadi musuh, wah bahaya. Rahasia ada di tangan dia. Sebaliknya ketika benci, habis sudah. Ya habiskan, habis bersih. Ketika jadi sahabat, menyesal. Ya Allah, saya menyesal. Dia kemarin sudah, saya habiskan. Tidak ada sisa sudah. Lebih-lebihan. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat yang dikenal dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang selalu menjadi tumpuan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ayat-ayat tentang orang-orang munafik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat Hudzaifah, memberitahu nama-namanya. Ini nama-nama orang munafik itu. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin, takut jangan-jangan namanya masuk. Datang kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, asammani, wahai Hudzaifah, apakah namaku disebut?" Atau beliau mengatakan, "Ya Hudzaifah, nasyattuka billah, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum?" Hai Hudzaifah, aku mohon kepadamu dengan nama Allah, apakah Rasulullah menyebut namaku dari kalangan orang-orang munafik itu? Kata sahabat Hudzaifah, la wala uzaki ba'daka ahada. Tidak, namamu tidak masuk. Tapi aku tidak membersihkan siapapun selain anda. Artinya aku tidak mau cerita lagi yang lainnya. Yang jelas namamu tidak masuk. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Sahabat Hudzaifah ini pernah mengatakan, ada seorang anak berdoa. Dalam doanya dia mengucapkan, Allahumma ahlikil munafikin. Ya Allah, binasakanlah orang-orang munafik. Kata Hudzaifah, ya bna akhi, lau halakallahul munafikin, lastau hashtum fit turuqat, likil natis salik. Wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, jangan kamu doa begitu, minta dibinasakan orang munafik, jangan. Karena kalau doamu dikabulkan Allah, dan orang-orang munafik benar-benar dibinasakan oleh Allah, kamu akan kesepian di jalanan. Karena jalanan sepi, banyak orang-orang yang mati. Ini menunjukkan betapa banyaknya orang-orang munafik. Karena banyak di antara kaum muslimin kalau diajak bicara syariat, mengamalkan Islam yang benar, pada lari semuanya. Nah, ini bahaya loh, tanda munafik loh ini. Tanda munafik. Seperti itu. Kemudian juga Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu ta'ala, salah seorang tabi'in, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, adraktu 30 min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsih. Aku berjumpa dengan 30 sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masing-masing mereka itu khawatir kalau dalam diri mereka ada kemunafikan. 30 sahabat-sahabat besar, diceritakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, Ibnu Abi Mulaikah ini ketemu dengan Ibunda Aisyah, dengan Asma, dengan Ummu Salamah, dengan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud, bertemu dengan Abu Hurairah, Uqbah bin Harith, dan para sahabat besar yang lainnya. Beliau ketemu 30 sahabat besar, semuanya takut jangan-jangan dalam dirinya ada kemunafikan. Inilah orang beriman, selalu takut, bukan malah menganggap dirinya suci. Karena itu Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma aminahu illa munafik wa ma khafahu illa mu'min. Dia adalah orang yang merasa aman dari kemunafikan, melainkan dia memang orang munafik. Dan dia adalah takut dari kemunafikan, melainkan dia orang beriman. Orang beriman selalu takut. Waduh, kalau saya ukur antara ucapan saya dengan perbuatan saya khawatir termasuk orang yang munafik. Khawatir, khawatir dan khawatir. Bukan mengklaim dirinya adalah suci dan yang lain-lainnya. Kemudian juga disebutkan dari sebagian sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini berdoa. Dalam doanya beliau mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq." Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari khusyuk munafik. Khusyuk munafik. Lalu ditanya sahabat itu, "Wa ma khusyu'un nifaq?" Apa khusyuk munafik itu? Qala an yural badanu khashian wal qalbu laisa bi khashi. Khusyuk munafik itu adalah badannya kelihatannya khusyuk tapi hatinya tidak khusyuk. Ini orang sholat ya, begini. Tapi hatinya keliling kemana-mana, cuma badannya toh. Nah, ini khusyuknya orang munafik, badannya khusyuk sementara hatinya tidak khusyuk. Karena khusyuk bukan berada di badan. Sampai-sampai ada salafus saleh melihat orang sholat punggungnya diangkat. Ditegur, hei, khusyuk bukan di punggung. Khusyuk dalam hati. Jadi khusyuk bukan berada di punggung yang diangkat. Bukan. Khusyuk dalam hati. Seperti itu. Jadi sahabat tapi seperti ini loh. Mereka tidak mau luarnya tampak seakan-akan lebih baik daripada dalamnya. Demikian pula juga salah seorang sahabat yang lainnya ketika itu beliau ditanya ya tentang sebuah hadis masalah ruqyah. Beliau mengatakan pada malam hari itu aku tidak tidur. Aku melihat ada meteor yang jatuh. Jadi malam itu beliau kan tidak tidur. Karena beliau disengat oleh kalajengking. Jadi ada meteor jatuh, beliau enggak tidur disengat kalajengking. Beliau itu khawatir temannya menyangka bahwa orang ini enggak tidur karena sedang sholat. Karena biasanya orang kalau enggak tidur malam, biasanya kan sedang sholat. Karena khawatirnya dianggap sholat malam padahal beliau enggak sholat malam, maka beliau terus terang. Malam itu saya kelihatan ada meteor jatuh bukan karena saya sedang sholat malam. Tapi saya memang tidak bisa tidur disengat oleh kalajengking. Subhanallah. Luar biasa. Jadi orang-orang dahulu itu mereka berusaha untuk membersihkan dirinya. Tapi mereka berbuat. Kalau orang sekarang sudah tidak berbuat, menampakkan seakan-akan malah berbuat. Sudah luar biasa. Orang dulu berbuat tapi khawatir munafik ditutupi. Sekarang tidak berbuat tapi menampakkan seakan-akan berbuat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Inilah tentang sifat-sifat orang munafik dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari sifat-sifat yang seperti ini. Kalau dikaji sangat indah ayat-ayat dari surat Al-Baqarah mulai dari ayat nomor ke-8 sampai ayat nomor 20. Itu bagus sekali. Ya, saya kira mungkin itu dulu. Jam berapa adanya Isa? 5:55 ya. Iya, masih banyak waktunya. Kemudian setelah itu beliau masukkan bab lagi. Bab yang ketiga, ini masih ada hubungannya dengan kemunafikan, yaitu babu taghlidi tahrimir riya wa syiddati uqubatihi. Bab kerasnya pengharaman riya dan kerasnya hukuman orang-orang yang riya. Menampakkan amalan supaya dilihat oleh orang lain. Sebenarnya masih gandengannya munafik ini ya. Karena Allah tidak menerima amal kita kecuali ikhlas 100% untuk Allah saja. Kecampuran yang lain Allah tidak mau menerima. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu taala, Allah taala berfirman, ana aghna syuraka 'ani syirki. Aku adalah sekutu yang maha kaya dari disekutukan. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa mengamalkan suatu amalan, dia menyekutukan aku di dalam amal itu dengan yang selain aku, maka aku tinggalkan dia dengan sekutu itu. Jadi amal karena Allah, kecampuran untuk karena yang lainnya, Allah tidak mau nerima, diserahkan kepada yang sekutu itu. Kemudian juga orang-orang yang suka riya di dunia ini, beramal untuk orang lain, nanti hari kiamat Allah mengatakan kepada mereka, idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jaza'a. Pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu dulu ketika di dunia riya, kepingin dilihat mereka. Perhatikan apakah kamu mendapatkan pahala dari mereka itu. Riya. Orang yang riya ini adalah orang yang paling bodoh. Orang paling bodoh. Dia amal, capek, payah, enggak dapat apa-apa. Hanya tujuannya untuk dipuji manusia. Hanya didengar manusia. Rugi sekali. Rugi sekali. Riya. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan tentang riya ini. Kata beliau, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yaitu an yakumar rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yura min nadari rajulin. Syirik yang tersembunyi. Orang yang sholat, dia memperbaiki sholatnya, dikhusyuk-khusyukkan. Kenapa? Karena dilihat orang. Wah. Kalau di masjid, masya Allah, dua rakaat bisa sampai 5 menit. Kalau di rumah, tidak ada orang, 4 rakaat, kadang 1 menit. Ya ini, hati-hati, ini tanda munafik loh ini. Kalau di masjid, kenapa kamu 2 rakaat sampai 5 menit? Kalau di rumah, 4 rakaat, sholat duhur, 2 menit plus ya. Cepetan. Subhanallah. Karena tidak ada orang yang lihat, berarti dia sholatnya bukan lillah. Dan di antara sifat orang munafik itu adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka bermalas-malasan. Akhirnya mereka terpaksa sholat juga riya, kepingin dilihat orang, sehingga mereka tidak berzikir kepada Allah dalam sholatnya kecuali sedikit saja. Dan orang munafik itu paling berat kalau sholat jamaah di masjid. Terpaksa jamaah hanya untuk riya saja. Dilihat oleh manusia, dilihat oleh orang lain. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah kita tidak akan pernah melupakan 3 kelompok yang pertama dibakar oleh Allah di neraka. Yang sudah sering diceritakan ya. Kelompok yang pertama yang dia mengajarkan ilmunya dan membaca Al-Quran. Hari kiamat ditanya oleh Allah. Dia mengatakan, aku membaca Quran karena engkau ya Allah. Mengajarkan ilmu karena engkau ya Allah. Lalu oleh Allah dikatakan, kamu bohong. Kamu dulu membaca Quran supaya kamu dapat gelar. Ini loh orang yang bacaannya enak, qori. Kamu dulu mengajarkan ilmu supaya kamu dapat gelar. Ini loh orang yang alim, orang pandai. Dan kamu telah mendapatkan yang kamu cari, gelar-gelar itu. Wajahnya ditelungkupkan, diseret, dilempar ke neraka. Yang kedua adalah orang yang infak, nyumbang sana, nyumbang sini. Hari kiamat ditanya, dia mengatakan, aku sodakoh karena engkau ya Allah. Lalu dijawab, kamu bohong. Kamu dulu sodakoh supaya kamu dapat gelar. Ini loh orang yang loman, dermawan. Dan kamu telah mendapatkan yang kamu cari itu, gelar-gelar itu. Wajahnya ditelungkupkan, diseret, dilempar ke neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang gugur di medan perang, syahid, dipanggil hari kiamat, apa amalmu? Aku perang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Kata Allah, kamu bohong. Kamu dulu perang supaya kamu dapat gelar pahlawan, pemberani. Dan kamu telah mendapat yang kamu cari itu. Ditelungkupkan wajahnya, dilempar ke neraka. Masalahnya adalah riya. Alangkah ruginya mereka-mereka ini. Capek baca Quran, capek ngajarkan ilmu, capek ngeluarkan harta, rugi banyak. Capek jihad, hasilnya adalah dibakar di neraka. Kenapa? Tidak ikhlas. Tidak ada keikhlasan di dalam dirinya. Hadis ini sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu kalau mendengarkan beliau pingsan. Syekh Albani kalau membaca ini beliau nangis. Dan hadis dikenal dengan hadis awwalu man tusa'aru bihimun nar thalatha. 3 kelompok yang pertama kali dibakar oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam api neraka. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang syirik, masalah riya ini. Beliau mengatakan, fa innahu akhfa min dabibin naml. lebih tersembunyi dari langkah kaki semut. Ada riwayat mengatakan akhfa min dabi bin namal ala safatin sauda fi dzulmatil lail. Lebih tersembunyi dari langkah semut di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Kalau kita sudah bicara masalah niat, berarti kita bicara sebuah masalah yang seperti lautan tidak bertepi. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, di antara doa kafaroh riya. Kadang mungkin kita tidak sengaja kecampuran-kecampuran sedikit dan yang lain-lainnya. Itu telah diajarkan doanya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada hamba menyekutukanmu dalam keadaan hamba tahu, dan hamba mohon ampun kepadamu kalau hamba menyekutukanmu dalam keadaan tidak tahu. Ini doa yang perlu selalu kita baca, terutama dalam sholat ketika sujud atau sebelum salam. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, mungkin itu dulu aja. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu berikutnya nanti. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhibi wal ghibah wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu qa'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami dari kemunafikan. Bersihkanlah amal-amal perbuatan kami dari riya. Bersihkanlah lisan-lisan kami dari berdusta dan ghibah. Bersihkanlah mata-mata kami dari berkhianat. Sesungguhnya engkau mengetahui mata-mata yang berkhianat dan segala yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rizukna as-sidqa wal-ikhlas fil-qawli wal-amal. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa kejujuran dalam ucapan dan perbuatan. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada kami menyekutukanmu dalam keadaan kami tahu, dan kami mohon ampun kepadamu kalau kami telah menyekutukanmu dalam keadaan kami tidak tahu. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya al-akhirah. Ya Allah, kami mohon kepadamu maafmu. Maafkan semua kesalahan kami. Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan. Maafkan kami ya Allah. Berikanlah kepada kami sehat wal-'afiyah, selamat sejahtera dalam urusan agama, dalam urusan dunia dan akhirat. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana. Ya Allah, berikanlah kemudahan dalam semua urusan kami dengan santai pada badan kami dan hati kami, serta selamat dalam agama kami dan dunia kami. Allahumma ufir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu dan bapak kami. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik kami ketika kami masih kecil. Allahumma ufir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat alahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin muslimat mu'minin mu'minat yang hidup ataupun yang telah mati. Allahumma rizukna thabat wal istiqamah. Allahumma amitna alal islami was sunnah. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa keteguhan dan istiqamah. Wafatkan kami dalam Islam dan sunnah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau menutup umur kami dengan husnul khatimah, dan kami berlindung kepadamu daripada kami mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.